Ini semuanya khanafitina azabumullah, bahasa-bahasanya al-mumayyi'ah, al-mukhadzillah. Kalau seandainya mereka ini hidup di zaman Umar bin Khattab, jadi pasien Durrat Umar. Paham yang maksud? Kalau mereka-mereka ini hidup di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba, antri ini jadi pasiennya Durrat Umar. Fulan cepat. Ya Allah, fulan dihukum semua sama Umar bin Khattab. Bukan semata-mata terkait dengan masalah mutasyadihat. Membela ashabul ahwa'i wal bid'ah. Memuji-muji mereka. Menyanjung-nyanjung mereka. Bangga bermajlis dengan mereka. Bangga makan bersama dengan mereka. Mendukung dakwah mereka. Memerangi dakwah salaf. Memerangi dakwah ahlu sunnah. Memerangi salafiyin. Memerangi buat salafiyin. Menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang mengerikan. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Inilah yang menyebabkan ikhwanuddin azakumullah, prinsip tahdzir ahli sunnati wal jamaah di zaman sekarang ini seakan-akan melemah. Tidak segaran zaman salaf. Ketika para ulama salaf berbuat seperti itu, semuanya mendukung. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda memukul Safir, semuanya mendukung. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mentahdir Qadariyah, semuanya mendukung. Ketika para ulama ussalaf mensikapi semua sekte-sekte yang ada, semuanya mendukung. Sama sekarang ini baru mau bikin acaranya sudah banyak ngebosi. Mau bikin acara apa? Acara yang menjelaskan masalah manhaj banyak ngebosi. Baru bicara sedikit sudah banyak yang kemudian marah-marah, yang interupsi-interupsi. Baru menjelaskan penyimpangan 1, 2, 3 segala macamnya, sudah banyak yang mengayomi penyimpangan-penyimpangan. Begitu nyebut namanya fulan ibnu fulan, kiamat. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Itu modelnya mukhadzilah mumayyi'ah. Bahaya mereka lebih mengerikan, lebih membahayakan daripada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu pernyataan dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala war'a. Jam 11:30, kurang sedikit. Jadi ini sementara istirahat dulu ya. Istirahat dulu ya, Pak. Ini baru menjelaskan terkait dengan prinsipnya al-sunnah ya, Pak. Di sini mau saya sebutkan satu persatu syubhatnya mumayyi'ah gitu. Kepanjangan disebutkan secara global saja barakallahu fikum, dan insyaallah pada kesempatan pada zuhur nanti akan saya singgung insyaallah beberapa persoalan penting yang biasa dimunculkan oleh mereka, dan nanti kita akan adakan perbandingan antara mumayyi'ah dan haddadiyah insyaallah taala. Hadhihi haddadiyah wa hadhihi mumayyi'ah. Ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainahuma insyaallah ta'ala pada kesempatan pada zuhur nanti. Jadi penting saya sebutkan sejarahnya terlebih dahulu, prinsipnya salaf terlebih dahulu, supaya teman tahu ini prinsip yang sangat-sangat mendasar yang hendak digerogoti oleh mereka-mereka semua ini. Allahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Sementara cukup sekian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.